opo pancen wis nasibku gara-gara bojo ayu bendino ngajai patu rote poloku aduh simbok pecah sirah koyo copot iki jatuh Simbol nasib.